ada beberapa lagu yang sekarang juga dilantunin oleh maestronya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Sode Munata. Oke bos, siap. Perintah saya laksanakan. Yang penting sebelum lapar, sebelum keramat, sebelum joker, kita ngelali-ngelali dulu. Joget bocok-bocoknya mana dong? Hei! Dengan ini insan mikrofonnya dulu dong buat Penata Joker. Oke, terima kasih.